yuhibbukallah. Dan hadis tentang da'ma laysa ya'ni min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni wa amalan nabi niyah. Dan hadis tentang beramal dengan niat, hadis yang bersama kita ini, berarti umdatun ad-din, dasar agama. Faqauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam innamal a'malu bin niyat, wa fi riwayah al-a'malu bin niyat, wa kilahuma yaqtadi al-hasr ala sahih. Dan keduanya tentunya konsekuensinya ada hasr padanya hanya pada perkara-perkara yang sahih. Walaysa gharaduna hahuna tawjihu dhalik walabatul qawli fih. Dan bukanlah tujuan kami di sini pengarahan tentang itu atau meluaskan pembicaraan tentang itu. Innamal a'malu bin niyyah, sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Ini amalan-amalan yang baik tentunya. Jangan kemudian amalan jelek dikerjakan berdalil innamal a'malu bin niyyah, kan tergantung niatnya. Saya mencuri dari orang-orang kaya yang enggak mau sedekah, aku bagikan kepada masyarakat miskin. Itu bukan innamal a'malu bin niyyah, itu bukan sunnah, itu sunnahnya Robin Hood. Kalau namanya mencuri, tetap mencuri, haram. Bukan itu cara yang diajarkan dalam sunnah. Menasehati mereka, memperingatkan mereka, mengancam dengan ayat-ayat, mengancam dengan neraka, agar mereka bersedekah, agar mereka mengeluarkan zakat, dan paling tingginya, laporkan pada penguasa muslim kalau mereka tidak mengeluarkan zakat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tetapi bukan itu yang akan dibahas. Wa qad ikhtalafa fi taqdiri qawlihi a'malu bin niyat. Dan telah berselisih beberapa ulama tentang apa takdirnya, apa kedudukannya kalimat a'malu bin niyat. Amalan-amalan tergantung niat-niatnya. Fakathirun minal mutaakhirin yaz'umu anna taqdirahu al-a'malu sahihatun aw mu'tabaratun aw maqbulatun bin niyat. Ada yang menakdirkan begini. Makna kalimat amal tergantung niat adalah amalan itu bisa dibenarkan, amalan itu bisa teranggap, amalan itu diterima tergantung niatnya. Kalau niatnya benar, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka amalan itu dibenarkan, teranggap dan diterima. Wa ala hadza, kalau begitu dengan ini, bal amalu innama urida biha al a'malu syar'iyyah al muftaqarah ila niyyah. Dengan ini berarti amalan-amalan yang dimaksud adalah, yang dimaukan dengannya adalah amalan-amalan yang syar'i, yang muftaqiratun ila niyyah, yang membutuhkan niat. Amalan-amalan syar'i yang membutuhkan niat. Fa amma ma la yaftaqir ila niyyah, adapun amalan-amalan yang tidak membutuhkan niat seperti amalan-amalan adat sehari-hari. Makan, minum, alat pakai pakaian, wa ghairiha, maka tidak membutuhkan niat. Aw mithl raddil amanati wal madmunat, atau seperti mengembalikan amanah, mengembalikan titipan. Ada seorang datang, mana titipan saya? Oh iya, ini. Ya, terima kasih, sudah. Aduh, tadi saya enggak lihat niatnya apa ya? Lupa, saya enggak berniat apa-apa. Tidak membutuhkan niat. Kamu memberikan haknya dia, itu sudah cukup sebagai amalan saleh. Kamu tidak menahannya, kamu tidak mencurinya, kamu tidak menguranginya, kamu tidak kemudian mengkorupsinya atau mengambilnya sebagian, tidak. Ataupun tidak merusaknya. Radul amanat, kal wada'i' wal-ghusub, seperti wadai', titipan-titipan, wal-ghusub yang dipakai belum izin. Fala yahtaju syai'un min dalika ila niyyah. Maka hal-hal itu semuanya tidak membutuhkan niat. Ketika pemiliknya mau mengambilnya, dia serahkan, selesai. Fayukhassu hadha kulluhu min umumil a'malil madhkurah hahuna. Berarti hal ini mengkhususkan dari kata al-a'mal. Innamal a'malu bin niat. Hanya saja yang namanya amalan itu tergantung niat. Itu kan am, mencakup semua amalan. Ternyata dikhususkan, yaitu amalan yang syar'i yang yahtaju ila niyyah. Karena amalan yang tidak syar'i bukan pembahasan kita. Karena makna dari ulama yang pertama ini menganggap takdirnya adalah amalan itu diterima, teranggap jadi amal soleh, mendapatkan pahala kalau niatnya benar. Tergantung niatnya. Berarti amalan-amalan yang selain amal-amal syar'i tidak dibahas. Tinggal amalan syar'i. Amalan syar'i ada dua. Ada yang yahtaj ila niyyah, ada yang la yahtaj ila niyyah. Ada yang memerlukan niat, ada yang tidak memerlukan niat. Yang tidak memerlukan niat seperti tadi, mengembalikan sesuatu ketika diminta oleh orangnya, memberikan titipan yang dititipkan kepadanya, maka tidak perlu niat. Wa qala akharu. Sekarang golongan yang kedua dari para ulama. Qala balil a'malu huna ala umumiha. Bahkan amalan di sini secara umum tidak dikhususkan dengan khusus-khusus tadi. La yukhassu minha syai', bahkan tidak dikhususkan sama sekali. Wa hakahu ba'dhum 'anil jumhur. Wa ka'annahu yuridu bihi jumhur al-mutaqaddimin. Waqad waqa'a dhalika fi kalam Ibn Jarir al-Tabari. Dihikayatkan sebagian mereka dari jumhur, dari kebanyakan para ulama. Yang dimaksud sepertinya ka'annahu yuridu bihi jumhur al-mutaqaddimin. Sepertinya yang dimaksud adalah jumhur yang terdahulu dari para ulama. Waqad waqa'a dhalika fi kalam Ibn Jarir. Dan telah tersebut yang seperti ini dari ucapan Ibnu Jarir al-Tabari rahimahullah. Dan juga Abu Talib al-Makki wa ghairihima, dan lain-lain dari keduanya. Dari kalangan mutaqaddimin, ulama terdahulu. Wa huwa zahiru kalamil imami Ahmad. Dan itu salah satu yang zahir, yang tampak dari ucapan Imam Ahmad rahimahullah. Qala fi riwayat Hanbal, berkata fi riwayat Hanbal, wa hibbu li kulli man 'amila 'amalan min salatin aw siyamin aw sadaqatin aw naw'in min anwa'il birri an takuna an-niyyatu mutaqaddimatan fi dhalik qabla al-fi'l. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu bin-niyyat fa hadha ya'ti 'ala kulli amrin min al-umur. Tampaknya dari ucapan Imam Ahmad ini, kalau Imam Ahmad berpendapat dengan pendapat kedua. Mengapa? Karena beliau berkata, kita dengarkan ucapannya, lafadznya, uhibbu, aku suka. Untuk setiap amalan yang dikerjakan, apakah puasa, sholat, atau sedekah, atau macam-macam perbuatan baik apapun, untuk didahului niat. Aku suka untuk mendahulukan niat pada semua perkara baik. Qablal fi'il, sebelum dikerjakan. Karena Nabi berkata, al-a'malu bin niyat, amalan itu tergantung niatnya. Fahada ya'ti ala kulli amrin minal umur, maka perkara ini datang pada semua perkara dari perkara-perkara amalan. Berarti sepertinya makan pun harus ada niat. Wahuwa sahih, dan itu benar. Makan itu kan adat, kita sering makan tanpa niat apapun. Padahal kalau dia berniat akan jadi beda nilainya. Insyaallah taala. Aku makan ini karena aku ingin sehat, aku ingin jadi kuat, dan aku ingin beramal saleh, beribadah pada Allah dengan baik. Beda nilainya dengan orang yang makan karena rakus saja. Akan beda. Walaupun cuma makan dan minum. Barakallahu fiikum. Maka dengan niat yang tadinya adah jadi ibadah. yang tadinya adat kebiasaan saja menjadi ibadah yang berpahala. Maka kata beliau, aku suka untuk meniatkan sebelum beramal apapun. Karena Nabi bersabda, al-a'malu binniyat. Berarti siapa pendapat kedua ini? Qila jumhurul mutaqaddimin. Siapa di antaranya? Ibnu Jarir ats-Tabari, Abu Thalib al-Makki, dan kemudian Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Fudail Ibn Iyad, Fadl Ibn Ziyad, sa'altu Abu Abdillah, yang dimaksud Imam Ahmad rahimahullah, alin niyah, aku tanyakan tentang niyah dalam masalah amal. Qultu kaifan niyah, bagaimana tentang niat? Ditanyakan kepada Abu Abdillah, wahuwa al-imam Ahmad rahimahullah. Qala yu'aliju nafsahu idza arada 'amalan la yuridu bihi an-nas. Perbaiki niat kalian setiap amalan. Jangan kalian inginkan dengan amalan itu untuk mendapatkan sesuatu dari manusia. Disuruh untuk meluruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena Allah. Wa qala Ahmad ibn Dawud Al-Harbi, qala haddatha Yazid ibn Harun bihadits Umar. Al-a'malu binniyat. Yazid ibn Harun menyampaikan hadis Umar tadi. Innamal a'malu binniyat. Wa Ahmad jalis, sedangkan Imam Ahmad sedang duduk. Faqala Ahmad li Yazid, maka Imam Ahmad tanya kepada Yazid, ya Aba Yazid, ya Aba Khalid, hadzal khinaq. Wa ya Aba Khalid, hadzal khinaq. Ini adalah cekikan. Yani sesuatu yang akan mengikat kita, mencekik kita agar kita tidak beramal satu pun kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Maksud Imam Ahmad berat. Dan beliau pernah berkata di kesempatan lain, enggak ada yang paling sulit bagiku selain memperbaiki niat. Aku merasa yang paling sulit adalah memperbaiki niat. Aku berupaya untuk ikhlas, tetapi riya datang kembali. Berbisik kembali. Ikhwani fi dinillah azakumullah. Artinya ya Aba Khalid, maksudnya Yazid tadi, hadis ini berat sesungguhnya. Hadis ini berat. Innamal a'malu binniyat. Wa 'ala hadzal qaul. Berarti dengan pendapat kedua, apa takdirnya? Bandingkan dengan yang tadi. Yang tadi takdirnya apa? Ketentuannya. Mereka golongan pertama berkata, makna al-a'malu binniyat, amalan itu dikatakan sahih, dikatakan sah, dikatakan makbul kalau niatnya benar. Jadi hanya amalan-amalan syar'i yang membutuhkan niat. Tetapi kalau yang kedua ini, takdirul kalam, ketentuannya, al-a'malu waqi'atun aw hasilatun bin niat, bahwa amalan-amalan itu akan terwujud. Amalan itu akan ada adalah dari sebab niat. Fayakunu ikhbaran anil a'malil ikhtiyariyah. Maka amalan yang dimaksud adalah pengkhabaran tentang amalan ikhtiyariyah. Ikhtiyariyah artinya amalan yang dengan sengaja. Yang ghairu ikhtiyariyah namanya amalan yang tidak sengaja. Amalan itu ada dua macam. Ada ikhtiyariyah, ada yang fujaiyah. Yang ikhtiyariyah adalah sesuatu yang dia punya ikhtiar. Saya mau makan lah. Apa tuh niatnya? Saya mau sholat. Apa tuh niatnya? Saya mau bersedekah. Mesti setiap orang beramal ada niatnya. Maka amalan-amalan itu, apapun amalan itu, akan berkait dengan niatnya dan nilainya sesuai dengan niatnya. Berarti lebih am. Semua amalan. Yang ikhtiariyah tentunya. Karena yang gak ikhtiariyah gak dibahas. Namanya juga gak sengaja. Tiba-tiba terjadi, yaitu tidak ada niat sama sekali. Tetapi setiap amalan ikhtiariyah pasti ada niat. Apa tuh niatnya? tiba-tiba buka lemari, ambil nasi, ambil lauk, dan makan. Enggak mungkin itu enggak sengaja. Pasti kan sengaja. Nah, kalau sengaja tanya, kamu tadi makan itu apa? Laper. Ya, nilainya itu. Nilainya hanya dapat kenyang. Selesai. Ya. Tetapi ada seorang yang sama juga buka lemari, ambil korma secukupnya, minum air putih. Itu juga bukan tidak sengaja. Sengaja. Kamu tadi apa niatnya ketika kamu? Saya itu tadi lagi menghafal, tiba-tiba kok loyo. Saya ingin makan korma karena ingin lebih kuat. Ini supaya saya bisa lebih semangat lagi beribadah, berzikir, dan menghafal Quran. Ya lain. Jenis pertama dengan jenis kedua akan berbeda. Tidak akan sama. Ini ulama yang golongan kedua. Bahwa makna innamal a'malu binniyat adalah bahwa amalan itu selama itu amalan ikhtiariyah mengandung niat. Nah, niat itu apa, maka amalan tadi nilainya segitu. Sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Yang namanya amalan tergantung sesuai dengan niatnya. Ada enggak orang yang beramal kayaknya baik, tetapi kemudian dia jadi dosa karena niatnya? Karena azakumullah. Ketika dia memberikan sesuatu, sini Pak, saya bantu. Kepalanya, hatinya sudah berniat akan membuat makar-makar tertentu. Jadi kebaikan ini untuk satu kejelekan yang nantinya dia akan lakukan. Maka kebaikan yang pertama, apakah dapat pahala? Jangan dikira orang yang memberikan udang pada ikan itu orang yang berbuat sedekah pada ikan. Iya. Apakah dia sedang sedekah? Tidak. Dia memberikan pada ikan itu karena ingin jebak mereka untuk dapat. Dan kemudian dibakar ikannya. Barakallahu fiikum. Tayyib. Ketika amalan pertama sebelum terjadi yang kedua, pembakaran kemudian dimakan, belum terjadi yang itu, baru nih saya punya ini, saya punya itu, mari ke rumah saya beri makan kamu. Beneran diberi makan. Apakah tercatat sebagai sedekah? Tidak. Mengapa? Niatnya tidak ada. Sama sekali bukan sedekah. Niatnya justru menjebak dia. Nanti dia akan berbuat sesuatu setelah itu. Walaupun belum berbuat. Tadi sama sekali tidak dianggap sebagai sedekah. Karena niatnya yang jelek, niatnya yang bukan. Karena Allah niatnya yang bukan sedekah ila akhir. Kembali kepada kitab. Wa qala rahimahullah, berkata Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Qala, fayakunu ikhbaran anil a'malil ikhtiyariyah. Berarti hadis ini tentang mengkhabarkan amalan-amalan yang ikhtiyariyah. Amalan-amalan yang memang punya ikhtiar, bukan tidak sengaja. Ana la taqau illa an qasdin. Bahwa amalan yang sengaja-sengaja dilakukan oleh manusia tidak mungkin tanpa tujuan. Tidak mungkin tanpa qasdin minal amil. Tidak mungkin tanpa tujuan dari sang pelaku. Huwa sababu amaliha wa wujudiha. Dan itulah, niat itulah, tujuan itulah merupakan sebab munculnya perbuatan itu dan adanya perbuatan itu. Wa yakunu qawluhu ba'da dzalik. Maka ucapan Nabi yang kedua, wal inna mali imri'in ma nawa. Wa inna mali kulli imri'in ma nawa. Dan apa yang akan didapat, hanya saja yang akan didapat oleh setiap orang sesuai dengan apa yang diniatkan. Berarti maknanya secara ringkas, amalan itu tergantung niatnya. Berarti amalan apapun, selama itu ikhtiariyah. Dan seorang akan mendapatkan sesuai dengan amalannya, dengan niatnya. Niatnya tadi karena lapar, pengen kenyang, dapat kenyang. Tapi kalau niatnya untuk ibadah, jadi pahala. Bismillah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu ikhbaran an hukmi syar'i. Itu berita tentang hukum syariatnya. Wa huwa anna haddal amil min amalihi niyatuhu. Yaitu, bahwa setiap orang yang berbuat, sang pelaku ini akan mendapatkan bagian dari apa yang diamalkannya sesuai dengan niatnya. Fa in kanat salihatan, kalau niatnya baik, maka fa'amaluhu salih, maka amalnya salih, falahu ajruhu, maka dia mendapatkan pahala. Wa in kanat fasidatan, kalau dia rusak niatnya, fa'amaluhu fasid, maka amalannya juga rusak, fa'alaihi wizruhu, dan dia mendapatkan dosa. Wa halu majarrah, dan terus demikian. Kalau niatnya perkara mubah, ya perkara mubah. Kalau niat dapat dunia, hanya dunia. Wa yahtamil an yakuna at-taqdir fi qawlihi al-a'malu binniyat al-a'malu salihatun aw fasidatun aw maqbulatun aw mardudatun aw mutabun 'alayha aw ghairu mutabin 'alayha binniyat. Bisa jadi juga kemungkinan yang ketiga, bahwa takdir dari kalimat al-a'malu binniyat adalah setiap amalan, seluruh amalan, apakah dia soleh atau fasid, baik atau tidak baik, apakah dia rusak atau tidak rusak, apa dia sah atau tidak sah, diterima atau tidak diterima, diterima atau ditolak, makbulah atau merdudah, mutabun alaiha au ghairu mutab, dapat pahala atau tidak dapat pahala, semuanya tergantung pada niatnya. Kadang amalannya tidak tepat, tetapi dapat pahala. Mengapa? Niatnya. Niatnya baik, tetapi kurang pas. Fayakunu khabaran an hukmin syari'in. Berarti di sini ada berita tentang hukum syari'i. Wa huwa anna salahal a'mal wa fasadiha. Berarti berita dari syariat ini, setiap amalan, apakah dia saleh atau fasad, baik buruknya, bihasbi salahin niat, sesuai dengan kebaikan niatnya, wa fasadiha, dan rusaknya niat. Seperti kalimat, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Apa yang dinilai? Ya akhir-akhirnya. Walaupun dia hidup dalam keadaan di atas iman sampai akhir hidupnya, so, tinggal sejengkal lagi, tiba-tiba dia beramal dengan amalan ahli nar, padahal kalian tahu. Sebaliknya ada yang beramal dengan amalan ahli nar terus-menerus sepanjang hidupnya, sampai tinggal sejengkal lagi dia akan mati, beramal dengan amalan ahli jannah, maka dia masuk jannah. Berarti yang dilihat yang mana? Yang terakhirnya. Al-amalu bil khawatim. Berarti apa makna al-amal bil khawatim? Amalan itu tergantung lihat akhirnya. Yang dinilai akhirnya. Demikian pula amalan-amalan tergantung niat. Maknanya yang dinilai niatnya. Amalnya bagus, sempurna, tetapi niatnya ujub, riya, bangga diri, dia tertolak. Raddun. Demikian pula kalau dia beramal dengan amalan yang sangat bagus, masya Allah, tetapi niatnya karena dunia, ya hanya dapat dunia. Demikian pula sebaliknya, amalannya masih banyak kurang-kurangnya, tapi masya Allah, dia sudah berniat ingin mengamalkan sunnah, dapat pahala. Barakallahu fiikum. Berarti amalan tergantung niatnya. Ay anna salahaha wa fasadaha wa qabulaha wa adamah bihasbil khatimah. Kalimat innamal a'malu bil khawatim, amalan itu tergantung akhirnya, yakni baik dan buruknya, diterima atau tidak diterimanya, sesuai dengan akhirnya, bagaimana nanti ketika dia mati, husnul khatimah atau su'ul khatimah. Wa qawluhu ba'da dzalik wa innama likulli imri'in ma nawa ikhbarun an la yahsul lahu min amalihi illa ma nawahu bihi. Kata beliau, kata Ibnu Rajab rahimahullah, maka ucapan berikutnya ini, wa innama likulli imri'in ma nawa atau limri'in ma nawa, adalah pengkhabaran bahwa enggak akan didapat dari amalannya kecuali sebatas sekadar apa yang diniatkan. Fa inna wa khayran, kalau niatnya baik dapat baik, hasalalahu khair. Wa inna wa syarran, kalau niatnya jelek, hasalalahu syarr. Walaysa hadza takriran mahdhan lil jumlatil ula, maka ini bukan hanya takrir dukungan atau penetapan pada kalimat pertama. Kalimat pertama innamal a'malu binniyat. Terus wa innamal likulli imrin ma nawa. Ini bukan hanya penetapan pada jumlah yang pertama, bukan hanya penetapan penegasan pada kata-kata yang pertama, bukan. Fa innal jumlatal ula dallat ala anna salah al-amal wa fasadahu bihasbi an-niyyah al-muqtadiyah li-ijadih. Karena yang pertama tadi membahas menunjukkan baik buruknya sebuah amalan tergantung niat yang menyebabkan terwujudnya amalan tersebut. Itu baris pertama. Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya dalat menunjukkan baik dan buruknya sebuah amalan tergantung niat yang menyebabkan terwujudnya amalan itu apa. Baik. Kalau yang kedua, barakallahu fikum, al-jumlah tsaniyah, dalat menunjukkan ala anna thawabal amal atau thawabal amil ala amalihi bihasbi niyatihi shalihah. Adapun yang kedua, bahwa apa yang akan didapat oleh sang pelaku dari amalannya itu tergantung niatnya yang saleh. Wa ana iqabahu alaih, demikian pula balasannya sesuai dengan niatnya yang jelek. Wa katakunu niyatuhu mubahah, atau niatnya mubah misalnya, fayakunul amalu mubahan, maka amalannya menjadi mubah. Kalau niat baik dapat baik, niat jelek dapat dosa, niat perkara mubah ya silakan. Silakan. Urusan mubah silakan. Fala yasulahu thawabun wala iqab, tidak mendapat dosa, tidak mendapat pahala. Ini mana yang kedua. Fal amalu fi nafsihi salahuhu wa fasaduhu wa ibahatuhu bihasbi niyatil hamilati alaihi. Maka sebuah amalan pada zatnya rusak dan baiknya, boleh dan tidak bolehnya, bihasbi niyat, tergantung niat yang membawa dia berbuat perbuatan tersebut. Niatnya pengen kenyang boleh, niatnya pengen sehat boleh, makan niatnya ingin badannya bagus, sterek, pengen gemuk, pengen ini, mubahat, silakan. Ada lagi yang niatnya adalah untuk ibadah, memberi semangat ibadah, dapat pahala. Tadi kan boleh, mubah. Ini dapat pahala lebih tinggi. Atau ada lagi yang niatnya karena ingin berbuat sesuatu yang jelek. Ya makan telur tujuh. Lok-lok semua. Untuk apa? Karena dia ingin zina di malam. Ya. Niatnya jelek, mau berzina. Ikhwanina a'azzakumullah, maka apa yang dikerjakannya jadi jelek. Ini baris mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Kalau yang kedua, apa yang didapatnya? Kalau niatnya mubah, ya dapatnya cuma dunianya. Pengen gemuk, dapatnya cuma itu. Tetapi kalau niatnya karena Allah, dapat pahala. Itu yang kedua. Wa inna malikul limri'in manawa. Baik, wa thawabul amil wa iqabuhu wa salamatuhu bihasbi niyati allati biha sara al-amal salihan. Maka pahala orang yang melakukan satu perbuatan atau balasan dosa atas sesuatu perbuatan, selamatnya dia tergantung niatnya. Yang dengan itu amal dianggap soleh. Yang dengan niatnya itu sebuah amalan dianggap jelek. Yang dengan niatnya itu sebuah amal dianggap mubah. Itu niat. Wa'alam anna niyata fil lughati naw'un min al-qasd wal irada. Ketahuilah bahwa kalimat niat dalam bahasa Arab secara lughatan, secara bahasa, maknanya adalah qasd, tujuan. Apa tujuannya kamu berbuat begini? Apa tujuan kamu berbuat begitu? Irada, keinginan. Apa keinginanmu dengan beramal ini? Apa keinginanmu dengan berbuat itu? Wa in kana qad furriqa baina hadhihi al-alfaz bima laysa hadha mawdi'u dhikri. Walaupun di sana ada perbedaan-perbedaan sedikit. Apa itu qasd? Apa itu iradah? Apa itu niat? Ada perbedaan sedikit-sedikit. Dan bukan pembahasannya di sini, kata Ibn Rajab. Bukan pembahasannya dalam kitab kita ini. Yang kita akan bahas, maknanya secara syar'i. Wa niyatu fi kalamil ulama ittaqa bima'nayaini. Niat secara syar'i indal ulama, di dalam ucapan para ulama ada dua macam. Ada dua jenis. Niat menurut para ulama ada dua jenis. Yang pertama bima'na tamyizul ibadat ba'dhuha an ba'd. Niat yang pertama adalah untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lain. Untuk membedakan antara ibadah dengan ibadah yang lain. Kamu sholat 4 rakaat. Kemudian sholat lagi 4 rakaat. Persis. Gak ada bedanya. 4 rakaat yang pertama dengan 4 rakaat yang kedua. Loh, kenapa kamu ngerjakan 2 kali? Yang pertama tadi saya sholat duhur, yang kedua saya sholat asar. Rasulullah pernah menjamak bukan karena safar, bukan karena hujan. Beliau sholat 4 rakaat, kemudian mengerjakannya 4 rakaat lagi. Apa yang membedakan antara keduanya? Dari sisi takbir sampai salam nggak ada bedanya. Wal farq bainahuma an-niyyah. Perbedaannya hanya niat. Saya niat sholat duhur, niat sholat asar. Sama ketika musafirin sholat jamak 2 rakaat, kemudian 2 rakaat lagi. Apa perbedaan 2 rakaat yang pertama dengan 2 rakaat yang kedua? Tidak ada bedanya. Hanya niat dalam hati. Yang pertama duhur, yang kedua asar. Barakallahu fikum. Ini satu contoh. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Baik, berarti yang pertama makna niat menurut para ulama adalah pembeda antara satu ibadah dengan ibadah lain. Kata mizi salatid duhri min salatil asri misalan. Sebagaimana pembedaan antara salat duhur dengan salat asar. Yang sama-sama 4 rakaat. Sama-sama dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dengan 2 tasyahud. Persis tidak berbeda. Yang berbeda hanya niat. Maka kalau engkau salat di waktu asar. Tetapi engkau niatnya duhur karena salah. Keliru. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian dia berkata kepada temannya, duhur kali ini terlalu sore ya, jam sekian. Ini bukan duhur, ini asar. Dia harus sholat lagi. Mengapa? Walaupun dia sudah sholat 4 rakaat lengkap seperti sholat asar, tetapi niatnya salah. Kira-kira dia suruh mengulang sholatnya dengan dalil apa? Ini dalilnya. Innamal a'malu binniyat, kamu niat duhur, dapatnya duhur. Ulangi. Dengan niat sholat asar. Barakallahu fiikum. Wa tamyizu shiyam ramadhan min shiyam ghairihi. Demikian pula pembeda antara puasa Ramadan dengan puasa selain Ramadan. Emang kalau puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa 3 hari dalam 1 bulan, apa bedanya dengan puasa Ramadan? Emang beda? Enggak ada bedanya. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, enggak ada perbedaan apapun. Baik. Apa yang membedakan kok ini disebut dengan puasa Ramadan, ini disebut dengan puasa gara Ramadan? Karena ini di bulan Ramadan, maka dia niat untuk Ramadan. Kalau yang itu di luar Ramadan, maka dia niatkan sebagai sunnah. Baik, ada orang yang puasa nadar, ada lagi yang puasa bayar hutang puasa, ada lagi yang puasa karena kafarah. Apa beda puasanya? Tidak beda, puasanya sama. Apa yang membedakan antara semua puasa-puasa tadi? Puasa kafarah, puasa nazar, puasa bayar utang. Enggak ada yang membedakan kecuali niat. Innamal a'malu binniyat. Baik. Atau tamyizul ibadat minal 'adat. Atau membedakan antara ibadah dengan adah. Ibadah dengan adat kebiasaan. Adat itu bukan ibadah. Hanya sekedar kebutuhan orang hidup saja. Apa bedanya dengan ibadah? Niat juga. Contoh, kata mi'izil ghusli. Sebagaimana pembeda antara mandi dengan mandi. Pagi hari, masya Allah, mandi bersih dengan sabun, sapu segala macam. Kamu junub tadi malam? Enggak. Kok mandi? Emang enggak boleh mandi pagi? Boleh. Berarti apa bedanya dengan mandi junub? Niat. Barakallahu fikum. Ada yang sebaliknya memang junub. Seakan-akan mandi biasa, segar. Mandi kamu? Biasa, saya tiap pagi mandi. Padahal dalam hati niat untuk junub. Ini barakallahu fikum perbedaan atau pembeda antara mandi janabah dengan mandi yang biasa sehari-hari kamu mandi pagi sore, itu perbedaannya adalah niat. Sehingga kalau ada orang kehujanan dalam keadaan junub, basah semua ujung rambutnya sampai ujung kakinya. Atau yang biasa dicontohkan oleh fuqaha, dia jalan kemudian terjerumus dalam sungai, tenggelam, bukan tenggelam, masih mandi, basah semua seluruh tubuhnya. Apakah janabahnya hilang? Jangan bilang iya, jangan bilang tidak. Karena gak bisa dijawab. Tergantung niat. Orang tadi ketika junub, sekalian deh, mandi junub, sah. Karena syarat sahnya mandi dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Buktinya, ketika perang, kalau gak salah perang Badar, mereka ada yang junub. Gelisah, masa saya jihad dalam keadaan saya tidak suci. Maka Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Anfal. Allah katakan, kami turunkan hujan pada kalian. Yusabbitakum. Agar mengokohkan pijakan kalian. Karena pas itu kalau sudah kena hujan, padat dia. Tidak mudah terjerumus. Waliyutahhirakum bih. Dan untuk mensucikan kalian. Mereka begitu hujan, alhamdulillah, saya niat untuk junub. Maka mereka bersih dari junubnya. Bin niat. Dengan niat. Berarti ketika ditanyakan tadi yang kecemplung di sungai, atau yang kehujanan sampai basah, ujung rambut sampai ujung kakinya, apakah hilang janabahnya? Tergantung niat. Tergantung niat. Kalau dia niatkan sebagai janabah, jadi janabah. Hilang janabahnya. Kalau dia tidak niat waktu itu sampai rumahnya, kenapa saya gak niat tadi? Maka belum hilang janabahnya. Masih harus mandi dia. Barakallahu fikum. Fatan yuzul ghusli minal janabah min ghusli tabarrudi wa tanadzuf awat tanzif atau tanadzuf wa nahwi dzalik. Maka membedakan mandi janabah dengan mandi tabarrud, mandi pengen segar saja, wa tanadzuf, mandi bersih-bersih diri, perbedaannya dengan janabah pada niat. Wa hadhihi niyyah hiya allati tujad katsiran fi kalamil fuqaha fi kutubihim. Niat dengan makna pertama inilah yang sering didapat, sering dibahas, sering dijadikan sebagai pembahasan di kitab-kitab fiqih. Jadi apa makna niat yang pertama? Pembeda antara ibadah dengan ibadah lainnya dan pembeda antara ibadah dengan adah. Dibahas di mana biasanya? Banyak dibahas di kitab-kitab fiqih. Yang kedua, makna tamyizil maqsudi bil amal. Niat maknanya menurut para ulama yang kedua adalah untuk membedakan tujuan dia beramal. Niat dengan makna sesuatu yang membedakan tujuan dia beramal. Wal huwa lillahi wahdahu, apakah itu untuk Allah saja, la syarika lahu, dia sekutu baginya, am ghayr, atau selain Allah. Am lillahi wa ghairih, atau untuk Allah dan untuk selainnya bareng-bareng. Apakah untuk Allah murni tanpa yang lainnya, atau untuk selain Allah, atau untuk Allah dan untuk selain Allah sekaligus. Wa hadhihi niyyah, niat dengan makna ini, allati yatakallam fiha al-arifuna fi kutubihim, inilah yang dibahas oleh para arifin dalam kitab-kitab mereka. Arifin ini istilah orang yang sering membahas masalah hati, yang kemudian kemari menjadi istilah sufi dan sebagainya. yang selalu membahasnya hati, hati, hati. Jagalah hati, jagalah hati. Mereka akan membahas itu. Niat kamu karena apa? Untuk siapa? Ila akhir. Fi kalamihim alal ikhlas wa tawabi'ihi. Baik. Wa hiya allati tujad kathiran fi kalamis salaf al-mutaqaddimin. Dan ini yang banyak didapat dari ucapan para salaf, para mutaqaddimin, niat dengan makna yang ini. Seperti ucapan Imam Ahmad tadi. Aku suka untuk mengawali semua amalanku dengan niat. Ini dengan niat ikhlas agar semuanya jadi ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang sering dibahas di dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid. Lihat yang tadi dibahas dalam kitab fikih. Niat dengan makna yang pertama, pembeda antara ibadah dengan ibadah niat. Antara satu ibadah dengan ibadah yang lain atau satu ibadah dengan adat itu dengan niat. Ini sering dibahas dalam kitab-kitab fikih. Adapun yang kedua, untuk siapa kita beramal? Ini sering dibahas di dalam kitab-kitab akidah. Wa qad sannafa Abu Bakr ibn Abi Dunya musannafan sammahu Kitabul Ikhlas wan Niyyah. Ibn Abi Dunya, Abu Bakr ibn Abi Dunya rahimahullah, membuat satu tulisan khusus judulnya Al-Ikhlas wan Niyyah. Niat dan keikhlasan. Karena memang berkait niat dan keikhlasan. Baik, berarti membahas makna pertama atau makna kedua? Hah? Nah, makna kedua. Karena makna pertama pembahasan masalah fikih. Tetapi yang kedua inilah membahas ikhlas. Untuk siapa kamu beramal? Niatnya riya, ujub, sum'ah, atau lillahi wa billah, karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Allah berarti ikhlas. Kalau tidak karena Allah berarti tidak ikhlas. Wa innama arada hadhihi niyyah wa hiya niyyatu allati yatakarrar dhikruha fi kalamin nabi. Berarti niat yang dimaksud di sini dalam bukunya beliau Ibn Abi Dunya adalah niat yang sering berulang-ulang dalam sebutan Nabi SAW di dalam hadis-hadisnya. Taratan bilafdin niyyah. Kadang-kadang Nabi menyebutnya dengan kalimat niat. Kadang-kadang Nabi menyebutnya dengan lafaz iradah. Kadang-kadang Nabi menyebutnya dengan lafaz yang mirip dengan itu. Siapa yang beramal yuridu bihi Allah, sering dengar kalimat itu. Nah, waqad jaa dzikruha katsiran fi kitabillahi 'azza wa jal, dan juga sering disebut dalam kitabullah Al-Qur'an 'azza wa jal bighairi lafdhin niyyah, tetapi lafadznya bukan lafadz niat. Ai min al-alfadhil muqaribah laha, yaitu lafadz-lafadz yang berdekatan maknanya dengan itu. Apa di antaranya? Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Di antara kalian ada yang hanya ingin dunia, di antara kalian ada yang ingin akhirat. Apa maksudnya ini? Maksudnya ketika kalian berjihad, kalian beramal ibadah dalam bentuk perjuangan fi sabilillah, ada yang hanya ingin dunia, ada yang ingin akhirat. Apa itu? Niat. Ada yang niatnya karena Allah mengharapkan akhirat, ada yang niatnya karena dunia mengharapkan ghanimah dan pampasan perang. Demikian pula man jahada dalam hadis fi sabilillah la yuriduhu illa akhir. Atau kalimat man kharaja min baitihi ila masjid la yukhrijuhu illa salah, tidaklah mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali salat, maka akan mendapatkan keutamaan begini. Mengapa? Karena ada orang yang dikeluarkan dari rumahnya bukan hanya untuk salat. Ini biasanya orang itu ada nih waktu maghrib mau semangat ke masjid, mau nagih utang masjid. Dia pergi ke masjid, tapi akan berbeda nilainya dengan yang tadi. Yang tadi murni karena ingin ibadah salat berjamaah di masjid karena Allah. Yang ini karena ada sesuatu. Sehingga disebutnya dengan kalimat la yukhrijuhu illa shalah. Tidak mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali salat. Bukan karena tujuan-tujuan lain. Maka ini nilainya lebih tinggi. Barakallahu fiikum. Wa innama farraqa man farraqa bainan niyyah wa bainal iradah wal qasdi wa nahwahuma li dhannihim ikhtisas an niyyah bil ma'na al awwal alladhi yadhkuruhu al fuqaha. Hanya saja ada beberapa ulama yang membeda-bedakan antara niat dengan iradah dengan qasd. Niat, keinginan, kehendak dan tujuan. Ada yang membeda-bedakan. Mengapa? Ternyata mereka membeda-bedakan ridhonnihim. Karena prasangka mereka bahwa niat itu hanya makna yang pertama. Hanya makna yang pertama yaitu pembeda antara ibadah dengan ibadah yang lainnya. Antara ibadah dengan adah. Yang biasa disebutkan, yadkuruhu al-fuqaha. Yang biasa disebutkan oleh para fuqaha. Faminhum man qala, maka di antara mereka ada yang berkata, an-niyatu taqtasru bifi'lin nawi, wal-iradatu la taqtasru bidhalik. Maka mereka membedakan. Niat itu khusus pada perbuatan orang yang meniatkannya. Sedangkan iradah tidak khusus untuk itu. Kama yuridul insan minallahi ta'ala an yaghfira lahu. Sebagaimana manusia kadang menginginkan dari Allah ampunan agar Allah mengampuni dirinya. Walayan wizalik. Dan dia tidak niat untuk itu. Paham perbedaannya? Saya ulangi. Mereka, ini mereka, membedakan antara niat dengan keinginan. Mengapa? Karena mereka melihatnya niat itu dari jenis pertama. Sehingga mereka berkata, contoh, kalau ada orang yang berkata, aku ingin diampuni oleh Allah. Apakah bisa dikatakan dia berniat ingin diampuni oleh Allah? Bukan. Niat itu perbuatan dia. Saya berniat dengan perbuatan saya begini. Tetapi kalau perbuatan orang lain, bukan niat namanya, menginginkan, aku ingin agar dia itu memberikan pada saya. Aku ingin agar Allah SWT mengampuni saya. Tidak mesti untuk dirinya, bisa untuk orang lain. Atau bisa untuk selain dirinya. Paham ya? Qala, dikatakan, wal iradah taqtassu bidzalika la taqtassu bidzalika kama yuridu al-insan min Allah an yaghfira lahu wa la yanwi dzalika. Tapi dia tidak meniatkan. Bukan niat itu namanya. Saya niat ingin diampuni oleh Allah. Loh. Bukan. Dia menginginkan agar Allah mengampuni dirinya. Wa qad dzakarna anna an-niyya fi kalami Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salaf al-ummah innama yuradu biha hadha al-ma'na ath-thani ghaliban. Dan sudah kita sebutkan. Maka jangan terpengaruh dan jangan buyar lagi dengan pendapat tadi yang membeda-bedakan. Udah letakkan di samping yang itu. Kembali kata beliau. Kami sudah sebutkan bahwa niat dalam ucapan Nabi dan dalam ucapan salaf sesungguhnya dimaukan dengan makna yang kedua umumnya. Jadi kita fokus pada yang kedua. Yaitu apa? Niat dengan makna apa yang diinginkan dengan amalan itu, apa yang dituju dengan amalan itu makna yang kedua. Fahiyya hina idzin bima'nal iradah, maka tentunya kalau itu yang dimaksud, maka itu sama dengan makna iradah. Man yuridu dunya wa man yuridu akhirah, siapa yang menginginkan dunia, siapa yang menginginkan akhirat, itu semua sama dengan niat. Walidzalika yu'abbar anha bilafdzil iradah fil Qur'ani katsira, oleh karena itu diungkapkan sering kali dalam Quran dengan lafaz yuridu atau arada. Kama fi qawlihi, sebagaimana dalam ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 152. Kata Allah, minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia dan di antara kalian ada yang menginginkan akhirat. Atau dalam surat Al-Anfal ayat 67. Allah berfirman, turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Kalian hanya menginginkan perhiasan dunia sedangkan Allah menginginkan akhirat. Ini juga masalah niat. Kalian semua beramal di dunia ini hanya menginginkan dunia, perhiasan dunia. Atau dalam surat Asy-Syura ayat 20 Allah berfirman, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih." وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ. Siapa yang menginginkan hartal akhirah, siapa yang menginginkan perbendaharaan akhirat, nazid lahu, kami akan tambahkan pada hartihi. Tetapi man kana yuridu hartad dunya, sedangkan siapa yang ingin perhiasan dunia, nu'tihi minha, kami akan beri dari dunia, tetapi dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Fama lahu fil akhirati min nasib. Baik, apa makna yuridu di sini? Siapa yang beramal niatnya cari akhirat, kami akan lipat gandakan, kata Allah. Kami akan tambahkan dari apa yang mereka inginkan. Tetapi siapa yang beramal karena niatnya untuk cari dunia, maka hanya dapat dunia. Sedangkan di akhirat, dia tidak mendapatkan bagian apapun. Apa ini pembahasan? Niat. Pembahasan niat yang sering dibahas dalam akidah. Dan sering dibahas oleh para salaf. Atau sering diistilahkan di dalam hadis-hadis dan dalam ayat Al-Quran. Atau contoh lainnya dalam surat Al-Isra. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman majhur. Siapa yang menginginkan kesegeraan? Kesegeraan itu di dunia. Al-ajilah. Ajjalna lahu fiha, kami akan segerakan di dunia. Balasannya. Mana syau liman nurid, sekehendak kami, kata Allah, bagi siapa yang kami inginkan. Tumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman majhura. Kemudian kami akan jadikan dia dalam neraka jahannam. Dia memasukinya dalam keadaan tercela dan terhina. Wa man arada al-akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min, فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Sedangkan siapa yang menghendaki akhirat, وَسَعَى لَهَا, dan berupaya untuk mendapatkan akhirat, وَهُوَ مُؤْمِنْ, dalam keadaan dia beriman, فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, maka upayanya akan mendapatkan dari Allah balasan. Akan mendapatkan kebaikan dan balasan. Ikhwan ibn a'azakumullah, lihat kalimat ini. Kalimatnya yurid. Barang siapa yang menghendaki kesegeraan di dunia, hanya ingin kesenangan dunia, kekayaan dunia, kedudukan dunia, kehormatan dunia, keutamaan dunia, ilakhir. Maka kata Allah, kami akan berikan kesegeraan buat dia, tapi sekehendakku. Sekehendakku bagi siapa yang aku inginkan. Tidak semua dikasih. Tetapi nanti dia akan mendapatkan neraka jahannam yaslaha, yang dia akan masuki dalam keadaan madmuman madhura. Yang kedua, waman arada, dan siapa yang menghendaki akhirat, wa sa'alaha, dan berupaya untuk mendapatkan akhirat. Ini juga niat, siapa yang meniatkan akhirat. Maka kami akan jadikan usahanya mendapatkan balasan, itu mana masyhura. Atau ayat lainnya dalam surat Hud, ayat 15 dan 16. Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilayhim a'malahum fiha, wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, wa habita ma sana'u fiha, wa batilun ma kanu ya'malun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, kami akan penuhi untuk mereka dari amalan-amalan mereka padanya. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka enggak akan dicurangi. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar, tapi mereka ini tidak mendapatkan di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u, dan akan gugur semua yang mereka perbuat. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batil, tidak teranggap semua apa yang mereka kerjakan. Karena niatnya hanya dunia. Ayat surat Al-An'am ayat 52. La tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Wala tatrud alladzina yad'una rabbahum. Jangan kalian usir. Jangan kamu usir. Jangan kamu jauhkan orang-orang yang selalu menyeru Rabb mereka di pagi hari dan sore hari. Yuriduna wajha, yang ingin mengharapkan wajah Allah. niatnya karena Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Ini juga sama. Sabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi hari dan sore hari. Ini belum baik. Belum dikatakan bagus. Loh, menyeru Rabb mereka di pagi dan sore hari, masa enggak dikatakan bagus? Belum, tergantung niatnya. Ria, ujub, bangga diri, ingin dapat dunia, ingin dapat ini, dapat itu, atau ikhlas karena Allah. Maka Allah sebutkan perbuatan yang baiknya, dan Allah sebutkan pula niatnya, baik pula. Kata Allah, sabarlah engkau bersama orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi dan sore hari. Yuriduna wajah, yang karena Allah, karena wajah Allah. Jadi yang mukhlisin. Yang tidak mukhlisin, tidak dianggap kebaikan perbuatannya. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan engkau berpaling dari mereka hanya karena ingin kenikmatan-kenikmatan dunia, kehidupan dunia. Atau ayat Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika khairul lilladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun." Yang demikian akan baik buat mereka-mereka yang menghendaki wajah Allah. Jadi amalan ibadahnya semuanya karena Allah. Hidupnya untuk Allah. Matinya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati billahi rabbil alamin. Mereka-mereka yang berkata hidupku, matiku, ibadahku, sembelihanku, semuanya untuk Allah rabbil alamin. Ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang muflihun. Demikian pula ayat berikutnya. Wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Perhatikan ayat dalam surat Rum ayat 38 dan 39. Tidaklah kalian di wa ma ataitum min riba, tidaklah kalian kerjakan dari satu riba karena ingin mengembangkan harta manusia, maka itu tidak berkembang di sisi Allah. Ingin menjadi banyak, begitu. Itu kan niat. Niatnya liyarbu'a fi amwalin nas, agar menjadi banyak dari harta manusia. Fala yarbu'a indallah, tidak berkembang di sisi Allah. Tetapi wa ma ataitu min zakah, sedangkan apa yang kalian berikan dari zakat, turiduna wajhallah, yang kalian inginkan wajah Allah, maka itulah yang akan dilipatkan oleh Allah. Mudhaifun. Dilipatkan berarti berkembang. Wa qad yu'abbir 'anha fil Qur'an bi lafdhil ibtigha. Kadang-kadang juga jamnya mana? Betul jamnya? Sudah gelap sekali. Sekarang maghribnya setelah lewat jam 6 kan? Baik. Baik, sampai sini saja. Waqad yu'abbir 'anha fil Qur'an bi lafdhil ibtigha. Kadang-kadang diungkapkan pula di dalam Al-Qur'an dengan lafaz ibtigha yang artinya menginginkan juga. Yuridu menghendaki, yabtaghi menginginkan. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana dalam ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ibtigha wajhi rabbihil a'la. Illa ibtigha'a wajhi rabbihi al-a'la. Kecuali karena berharap wajah Rabbnya yang maha tinggi. Atau dalam ucapan Allah, wa mathalu alladhina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya. Orang yang menginfakkan hartanya masih belum dikatakan bagus atau tidak bagus, tergantung niatnya. Maka disebutkan oleh Allah, yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah, karena mengharapkan keridhaan Allah. Baru itu amalan saleh. Atau seperti dalam ayat yang lain, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, tidaklah kalian infakkan kecuali karena mengharapkan wajah Allah. Atau dalam ayat Allah, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Disebutkan tidak ada kebaikan pada kebanyakan pertemuan-pertemuan kalian kecuali siapa yang menyuruh sedekah atau amar ma'ruf atau untuk mendamaikan di antara manusia, maka itu yang baik. Siapa yang melakukannya ibtigha'a mardhatillah, siapa yang melakukannya karena mengharap ridhoan Allah, maka kami akan berikan padanya ajran 'azima, kami akan berikan padanya pahala yang besar. Wallahu ta'ala a'lam. بالصواب والصلاة على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.